بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في كتاب الفضائل، وقد وصلنا إلى باب فضل صلاة الجماعة. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في فضل صلاة الجماعة لبيان مكانة صلاة الجماعة من دين الله تبارك وتعالى، الجماعة التي من أجلها عمرت المساجد ورتب الأئمة والمؤذنون، وشرع لها النداء بأعلى صوت: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قال الله تعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم صلاة الجماعة في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، ما لم يدل الدليل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم به، فدلت هذه الآية الكريمة على وجوب صلاة الجماعة، حيث لم يرخص للمسلمين بتركها في حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار لتركها عذر الخوف، فإن صلاة الجماعة في حال الخوف يترك فيها كثير من واجبات الصلاة، مما يدل على تأكد وجوبها، وقد اغتفر في صلاة الخوف حركات كثيرة وتنقلات وحمل أسلحة ومراقبة لتحركات العدو وانحراف عن القبلة، كل هذه الأمور اغتفرت من أجل الحصول على صلاة الجماعة، فهذا من أعظم الأدلة على وجوبها وتأكدها. والمصنف رحمه الله تعالى ساق جملة من الأدلة من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، مبينا فضل صلاة الجماعة وأهمية المحافظة عليها وما يترتب على ذلك من أجور عظيمة وثواب جزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala, ya, atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, kita masih dalam kitab Al-Fadha'il, kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan soleh. Dan sekarang kita sampai pada bab Fadlu Salatil Jama'ah, fadlu salat jama'atan, yaitu tentang keutamaan salat secara berjamaah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tatkala membuat bab ini, tentunya untuk menjelaskan tentang bagaimana tingginya kedudukan salat jama'ah dalam agama ini. Ya. Oleh karenanya, kita tahu betapa pentingnya salat berjamaah dan kenapa syariat begitu memperhatikan salat berjamaah. Karena banyak perkara-perkara yang disyariatkan gara-gara untuk menegakkan jamaah ini. Kita tahu bahwasanya karena untuk menegakkan sholat berjamaah, maka ya dibangunlah masjid-masjid. Kemudian dipenuhilah masjid-masjid, semuanya karena jamaah. Kemudian juga diaturlah para imam, semuanya demi untuk menegakkan jamaah. Kemudian juga diaturnya para muadzin, tukang azan. Kemudian juga disyariatkan sang muadzin untuk mengumandangkan suara hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Ini semuanya untuk apa? Untuk menyeru masyarakat menghadiri salat berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat berjamaah. Tatkala kapan? Tatkala dalam keadaan ketakutan, tatkala dalam keadaan perang yang dikenal dengan salat khauf. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza sajadu falyakunu mi waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadap musuh, dan hendaknya datang golongan yang kedua yang belum salat, maka mereka salat bersama engkau, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Perhatikan di sini, ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk menegakkan salat. Dan asalnya perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah juga kepada umatnya, sampai ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya perintah tersebut khusus buat nabi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengerjakan salat berjamaah, padahal dalam keadaan khauf, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan perang, sampai diatur tata cara salat khauf, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini juga tidak memberi keringanan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan salat berjamaah. Kalau seandainya salat berjamaah tidak wajib, maka uzur yang paling kuat untuk meninggalkan salat berjamaah adalah dalam kondisi ketakutan. Namun ternyata dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi peperangan, Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan salat berjamaah. Perhatikanlah para pendengar Radio Rojak dan para pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Sungguhnya salat berjamaah tatkala dilaksanakan dalam keadaan salat khauf, dalam keadaan perang, maka banyak kewajiban-kewajiban salat yang ditinggalkan, ya. Ini yang menunjukkan tetap diwajibkan untuk berjamaah meskipun ada keringan-keringanan yang bisa dikerjakan, ya. Banyak gerakan-gerakan, ya, yang diberi keringanan tatkala kita sedang salat khauf, ya. Boleh kita banyak bergerak, kenapa? Karena kita dalam keadaan khauf, tapi berjamaahnya tidak ditinggalkan. Kemudian juga perpindahan, ya, kemudian membawa senjata, kemudian sambil memperhatikan gerakan-gerakan musuh, ya, kemudian terkadang berpaling sedikit daripada arah kiblat. Ini semuanya dibolehkan tatkala salat khauf, tetapi tetap dikerjakan dengan keadaan berjamaah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan dalil terkuat, ya, dari Al-Qur'an tentang wajibnya salat berjamaah dan penekanan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan kepada kaum muslimin untuk tidak meninggalkan salat berjamaah meskipun dalam keadaan takut. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, menyebutkan hadis-hadis dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah dan apa pahala-pahala yang Allah siapkan bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وهذان الحديثان فيهما بيان واضح لفضل صلاة الجماعة وعظم مثوبتها عند الله سبحانه وتعالى، وأنها تضعف على صلاة المرء في بيته وفي سوقه، وذلك أنها تفضل صلاة الفذ 27 درجة، في الحديث الآخر 25 ضعفا، ولا منافاة بين الأجرين، لأن الأقل يدخل في الأكثر، فهذا فيه عظم ثواب من يصلي الصلاة مع الجماعة، وأنها تضعف على صلاته فدا أو وحده أو في بيته أو في سوقه بهذا التضعيف الذي يدل على عظم المثوبة. ولو تأملت في هذا التضعيف، إذا كان مثلا في اليوم 5 صلوات وهي مضاعفة ب25، فكيف يكون ذلك في الشهر، وكيف يكون ذلك في السنة؟ ومن عادة التجار، تجار الدنيا، يحسبون للأرباح ويوازنونها خلال الشهر وخلال السنة، فكم يضيع من يفوت صلاة الجماعة من أجور عظيمة وثواب جزيل وخير مضعف بتفريطه بهذه الصلاة، إضافة إلى ما يلحقه من إثم وعقوبة، لأنه كما تقدم صلاة الجماعة واجبة، ويأثم المرء بتركها مع الاستطاعة والقدرة على أدائها في بيوت الله. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى من الشواهد ما يدل على ذلك. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Shalatul jama'ati afdalu min shalatil fadhi bi 27 darajah." Bahwasanya salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 kali lipat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli fi jama'atin tudha'afu 'ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan." Sungguhnya salat seseorang dalam jamaah secara berjamaah dilipat gandakan. Ya, 25 kali lipat ya, dilipat gandakan 25 kali lipat daripada kalau dia salat di rumahnya atau salat di pasarnya. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'." Yaitu jika dia berwudu, kemudian dia baguskan wudunya, kemudian dia pergi ke masjid, dan dia tidak ke masjid kecuali karena hendak sholat. Kemudian dia tidak melangkahkan satu langkah kecuali diangkat derajatnya, dan tidak dia melangkahkan satu langkah kecuali dihapuskan dosanya. Dan jika dia sholat, maka para malaikat senantiasa mendoakannya selama dia masih tetap di tempat sholatnya. Malam yuhdith, selama dia tidak berhadath. Para malaikat berkata, "Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu." Ya Allah, ya, bersalawatlah kepadanya, yaitu pujilah dia, ya Allah, angkatlah derajatnya, Allah, angkat rahmatilah dia. Dan dia senantiasa dalam kondisi salat selama dia menunggu salat berikutnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafal yang kita bacakan baru ini, yang baru-baru saja kita bacakan, adalah lafal yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan ya dengan penjelasan yang sangat gamblang tentang keutamaan salat berjamaah. Bagaimana bahwasanya salat berjamaah ya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dibandingkan jika seorang salat sendiri atau salat di rumahnya atau salat di pasarnya ya, maka dia dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat. Dalam hadis yang lain, 25 derajat. Tidak ada pertentangan di antara dua lafal ini, karena yang sedikit 25 masuk dalam yang besar, yaitu 27. Jadi intinya bahwasanya sholat jamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya kalau seorang memperhatikan pahala ini, ya, bayangkan 27 kali lipat atau 25 kali lipat, kemudian dia kerjakan setiap hari, ternyata setiap sholatnya dia mendapatkan 20 kali lipat pahala. Jadi satu hari seperti 25 hari sholat. Satu hari dia sholat penuh berjamaah 5 waktu, seperti dia sholat 25 waktu, 25 hari. Seandainya kalau dia hitung-hitung ini, selama sebulan, coba berapa kali berlipat-lipat ya pahala yang dia dapatkan. Ya. Bagaimana lagi kalau dia hitung-hitung seluruhnya 25, kemudian kali selama setahun 365 hari. Tentu banyak sekali lipat ganda pahala yang dia dapatkan. Dan kita tahu bahwasanya kebiasaan para pedagang, ya mereka serius dalam kalau menghitung keuntungan, mereka serius. Tiap bulan mereka hitung berapa untungnya, berapa kali lipat keuntungan dia dapatkan dari modalnya. Atau setiap tahun dia hitung lagi, ya ada berapa untungnya dia dapatkan. Seandainya seorang yang benar-benar perhatian tentang pahala akhirat, maka dia akan, kalau dia perhatikan 27 kali lipat ini atau 25 kali lipat, sekali sholat berjamaah seperti 25 kali lipat sholat sendiri, atau sholat di rumahnya, atau sholat di pasarnya, maka dia akan semangat untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Maka sungguh merugi orang yang dia sholat sendirian, tidak berjamaah. Dia telah menyia-nyiakan ya pelipat gandaan pahala yang Allah siapkan baginya. Ditambah lagi, ya, dia mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur, ya, maka dia berdosa. Sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam hadis yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah yang mendukung akan hal ini, bahwasanya sholat berjamaah wajib, ya, tidak boleh ditinggalkan bagi para lelaki kecuali kalau ada uzur. Qala rahimahullah ta'ala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام واضح في وجوب صلاة الجماعة فهذا رجل أعمى أبدى أعذارا كثيرة ومع هذا لم يسقط عنه صلى الله عليه وسلم حضور صلاة الجماعة فما الحال إذن في الذي يتخلف عنها من غير عذر وهو مجاور للمسجد وأصوات المؤذنين تخترق بيته من كل جانب يدعى فلا يجيب ويؤمر فلا يمتثل ويعصي فلا يتوب. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma." Ada seorang yang buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian orang buta ini berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke arah masjid. Tidak ada yang menuntunku ke masjid ya Rasulullah." Maka fasa'ala Rasulullah sallam an yurakhis lahu fa yusalli fi baitihi. Maka karena tidak ada yang menuntun dia ke masjid orang buta ini, maka dia pun minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keringanan agar dia boleh salat di rumahnya. Farakhasalahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beri keringanan kepada orang buta ini. Falamma walla, tatkala orang ini balik mendapatkan keringanan dari Nabi, da'ahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil kembali dia. Rasulullah SAW berkata, "Hal tasma'un nida' bis salat?" Apakah kau mendengar panggilan suara muadzin, ya suara azan yang menyuruh untuk salat? Maka orang buta ini berkata, "Na'am, saya dengar wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'ajib." Kalau begitu, ya, jawablah panggilan tersebut, yaitu tetap harus pergi ke masjid. Hadis ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat jelas ya tentang wajibnya salat berjamaah. Lihatlah orang buta ini, ya, dia telah menampakkan menunjukkan berbagai macam uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia buta, kemudian dia tidak ada yang menuntunnya. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggugurkan kewajiban dia untuk menghadiri salat berjamaah. Ya, padahal banyak uzur yang dia sebutkan. Bagaimana lagi dengan kondisi orang yang tidak punya uzur, kemudian dia tidak berjamaah. Sudah tidak punya uzur, kemudian tinggalnya dekat masjid, bertetangan dengan masjid, sementara suara-suara azan menembus rumahnya dari kanan, dari kiri, masuk semua, dia dengar suara azan tersebut, dia dipanggil, dia tidak jawab. Diperintahkan, dia tidak menjalankan perintah panggilan azan tersebut. Kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فهي على رواه أبو داود بإسناد حسن ومعنى حي هلا أي تعال وهذا الحديث نظير الحديث الذي قبله في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة، فهذا رجل أبدى هذه الأعذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فقال نعم. قال: فحي هلا، أي أقبل ولبي النداء. فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لم يعذر هذا البصير بمثل هذه الأعذار فكيف، فإذا كان لم يعذر هذا الكفيف بمثل هذه الأعذار فكيف بالبصير الذي يرى الطريق وبيته قريب من المسجد ويسمع النداء ومع ذلك لا يجيب نداء الله سبحانه وتعالى؟ وينبغي أن يعلم هنا أن العبرة في الجماعة هو شهودها في بيوت الله، كما قال الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالعبرة إنما هو بشهودها في المساجد، ولا يكفي أن يصلي الناس في بيوتهم جماعة، يا مثلا الأب وأولاده أو الجار وجيرانه في البيت والمسجد ينادي بحي على الصلاة حي على الصلاة ثم يصلون جماعة في بيوتهم، فالعبرة بالجماعة هو شهودها في المكان الذي ينادى فيه لهذه الصلاة. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي الفلاح؟ قال: فهي على، أي تعال إلى المسجد حيث ينادى بالصلاة، فهي المكان الذي ينبغي على الرجل أن يؤدي الصلاة فيه. ولهذا مر معنا في الآية الكريمة قال رجال، فالرجال يصلون الصلاة مع الرجال في بيوت الله تبارك وتعالى، ولا يعذر في تركها إلا إذا كان له عذر شرعي يعوقه عن أداء الصلاة في جماعة من مرض أو نحوه. Para mes yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abdullah dan dikatakan dari Amr bin Qais al-Ma'ruf bi Ibni Ummi Maktum al-Mu'adzin radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata kepada Rasulullah sallam: "Wahai Rasulullah, innal madinata katsiratul hawam." Wahai Rasulullah, sungguhnya di Madinah banyak sekali binatang-binatang melata yang berbahaya seperti ular dan yang lainnya, wasiba, dan juga ada binatang-binatang buas seperti anjing dan yang lainnya. Ya, faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu bertanya kepada dia, Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang tunanetra, tidak melihat ya. Maka Rasulullah sallallahu bertanya kepada dia, "Tasma'u hayya 'alal salat, hayya 'alal falah?" Apakah kau mendengar seruan hayya 'alal salat, hayya 'alal falah? Fa hayyahala. Kalau begitu maka ya ta'al, maka penuhilah panggilan panggilan seruan tersebut. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sama seperti hadis yang sebelumnya ya, yang menunjukkan dengan sangat jelas akan wajibnya seorang lelaki menghadiri salat berjamaah. Lihatlah lelaki ini yang tunanetra, sahabat yang buta ini. Dia telah menunjukkan ya, apa namanya, uzur-uzurnya, alasan-alasan kenapa dia tidak hadir, yaitu dia tidak bisa melihat, tidak ada yang menuntunnya, atau kemudian di sini ada hewan-hewan yang bisa mungkin mengganggunya. Akan tapi Rasulullah SAW bertanya kepada dia, "Hal tasma'u nida? Hal tasma'u hayya 'ala salat?" Apa kau mendengar seruan muadzin yang mengatakan, "Ah, kemarilah salat," ya. Datanglah menuju salat. Ayo kemarilah menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Apa kau mendengarnya? Maka dia mengatakan, "Aku mendengar wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kalau gitu penuhi panggilan tersebut. Datanglah ke masjid. Lihatlah bagaimana Nabi SAW tidak memberikan keringanan bagi orang yang tidak bisa melihat. Maka bagaimana lagi dengan orang yang bisa melihat, yang dia bisa melihat jalan, ya. Kemudian dia tinggal dekat masjid, ya. Kemudian dia tidak menghadiri sholat berjamaah. Maka ini perkara yang sangat, yang sangat menyedihkan." Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya yang menjadi patokan sholat berjamaah adalah di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fi buyutin adzina Allahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuh, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal 'ashal." Itu kata Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim, yaitu para laki-laki yang mereka tidak terlalaikan, ya, karena perdagangan mereka, mereka tidak lalai untuk, ya, mengingat Allah, untuk pergi ke masjid. Ayat ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan berjamaah, yang menjadi patokan salat berjamaah adalah ke masjid. Adalah ke masjid. Bukan seorang kemudian salat di rumahnya, kemudian dia mengumpulkan anak istrinya, kemudian dia salat di rumahnya, atau dia kemudian mengumandangkan azan di rumahnya, kemudian dia panggil jirannya, tetangga-tangganya, kemudian salat di rumahnya. Ini bukan salat berjamaah yang dimaksud. Bukan salat berjamaah yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah salat berjamaah di masjid sebagaimana yang tadi Allah sebutkan. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam ayat tersebut, rijalun, yaitu para lelaki yang mereka tidak terlalaikan untuk melaksanakan salat berjamaah. Meskipun mereka pedagang, meskipun mereka sibuk dengan dunia, mereka tidak lalai untuk salat berjamaah. Karenanya para lelaki tidak boleh meninggalkan salat berjamaah kecuali kalau ada uzur yang syar'i, seperti dia sakit atau dia punya ketakutan dan uzur yang lainnya. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم متفق عليه. وهذا الحديث فيه وجوب صلاة الجماعة، بل فيه الوعيد لمن ترك صلاة الجماعة من غير عذر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق على من يتخلف عن الجماعة من غير عذر بيوتهم، وذلك لا يكون إلا لترك أمر واجب في شريعة الإسلام. فهذا الحديث من الدلائل والشواهد الظاهرة في وجوب صلاة الجماعة وإثم تاركها، وأنه عرضة للعقوبة كما هو واضح في هذا الحديث. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab." ثم امر بالصلاه فيؤذن لها. Aku, ya, sungguh benar-benar berkeinginan untuk memerintahkan, ya, dikumpulkanlah kayu-kayu, kayu-kayu bakar. Kemudian aku memerintahkan untuk dikerjakan salat, fayuadzan laha, maka kemudian dikumandangkan azan untuk dikerjakan salat berjamaah. Thumma amuru rajulan fayu'umman nas, kemudian aku perintahkan orang lain untuk menjadi imam. Thumma ukhalifu ila rijalin fa uhriqa alaihim buyutahum, kemudian aku tidak ikut salat, aku pergi ke rumah-rumah orang para lelaki yang mereka tidak sholat berjamaah, maka aku pun membakar rumah-rumah mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sangat jelas para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan wujubnya atau wajibnya sholat berjamaah. Kenapa? Dalam hadis ini Rasulullah SAW benar-benar memberi penegasan yang sangat keras, bahkan ancaman dari Rasulullah SAW. Ancaman bagi orang yang tidak sholat berjamaah tanpa uzur. Ya, Rasulullah SAW bahkan bertekad dalam niatnya untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Tentunya, ya, tidak mungkin Rasulullah sampai Sallallahu Alaihi Wasallam bertekad demikian kecuali pada perkara yang perkara wajib yang ditinggalkan. Ya. Kalau hanya perkara sunnah maka Rasulullah SAW tidak akan demikian. Tapi karena ada perkara wajib yang ditinggalkan, maka Rasulullah SAW sempat berniat untuk membakar rumah-rumah mereka. Oleh karenanya hadis ini sangat jelas akan wajibnya solat berjamaah di masjid-masjid bagi para lelaki. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المساجد الذي في المسجد الذي يؤذن فيه. وهذا من الشواهد والأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة ووجوب المحافظة عليها في المساجد، حيث ينادى بهن حي على الصلاة حي على الصلاة، وأن هذه الجماعة هي من سنن الهدى التي شرعت لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن السلف رضي الله عنهم كانوا يعدون تخلف الرجل عن صلاة الجماعة سيما وعلامة على النفاق، وكانوا إذا افتقدوا الرجل في الجماعة اتهموه بالنفاق، لأن هذا من مرض القلب، وإلا من عرف مكانة الصلاة وعرف قدرها وعظيم شأنها لا يتخلف عنها في بيوت الله سبحانه وتعالى إلا من عذر شرعي. ولهذا يقول رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وهذا من شدة محافظتهم وعظيم عنايتهم بصلاة الجماعة. وإذا كان الرجل منهم لا يستطيع المشي لمرض أو كبر، أخذوا بعضديه وساعدوه على المشي حتى يقيموه في صف المسلمين للصلاة، كل ذلك لأن قلوبهم مدركة تمام الإدراك لمكانة الصلاة وعظيم قيمتها. فلما عظمت مكانة الصلاة في القلوب تحركت تلك الأبدان الضعيفة إلى المساجد مع ضعفها الشديد. ولقد رأينا ذلك في الصالحين من عباد الله جل وعلا، من كبار السن يأتي ببنية ضعيفة وجسم ضعيف وقوة ضعيفة، يتحامل بشدة ليحافظ على الصلاة في بيوت الله كما أمره الله. وهذه المحافظة راجعة إلى كبر القلوب وعظم ما قام فيها من مكانة للصلاة وقيمة لها. أما أولئك أصحاب الأبدان الصحيحة والقوى الطيبة الحسنة المتخلفين عن الصلاة، فهؤلاء ضعف إيمان قلوبهم بقيمة الصلاة ومكانتها، فضعف العمل تبعا لذلك. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة، وليتأمل كثير من الناس في اليوم الواحد أو الأسبوع الواحد كم تفوته صلاة الجماعة من مرة. وفي زماننا هذا أكرم الله عز وجل كبار السن بالكراسي المتحركة التي يسر بعضهم على أبنائه البررة بأن يدفعوه بها إلى المساجد محافظة منه على الصلاة ببنيته الضعيفة، مما يذكر بحال السلف الكرام. أليس جديرا بالشباب أهل الصحة الطيبة والأجسام القوية أن يأخذوا العبرة من هؤلاء الكبار، فينتهزوها فرصة عظيمة لاستشعار قيمة الصلاة ومكانتها، لا أن يعيش هؤلاء الشباب معوقين عن الخير محرومين من الفضائل والرفعة عند الله عز وجل. وقد استفدت في صغري فائدة عظيمة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من رجل من أندونيسيا، وأنا لا أعرفه لكنني أدعو له كثيرا إلى وقت هذا، ولم يقع بيني بينه وبينه أي حديث، لكنني استفدت منه فائدة عظيمة حول هذا المعنى، وذلك أنه جاء على عكازين يتكي عليهما وفاقد لإحدى قدميه، ليس له إلا قدم واحدة والأخرى مبتورة من الركبة، وكان الوقت في الثلث الأخير من الليل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة القيام، صلاة القيام التهجد في آخر الليل، وكان في ذلك الوقت تطال القراءة جدا، فحيث كان يصلى في الليلة الواحدة 3.5 أجزاء، فصلاهن كل صلى جميع هذه الركعات على قدم واحدة بدون العكازين وأنا أراه كان أمامي. فتعلمت من ذلك الرجل أن الإعاقة ليست في البدن لأنه فاقد لأحد قدميه. تعلمت وأنا صغير من ذلك الرجل أن الإعاقة ليست في البدن، هو فاقد لأحد قدميه، وإنما الإعاقة في القلب. ولهذا تجد أناس أصحاء وأقوياء وأبدانهم جيدة وقوية ولكن قلوبهم ضعيفة، ولهذا يتخلفون ليس عن صلاة الليل والتهجد والتراويح، وإنما يتخلفون عن الجماعة الفريضة التي افترضها الله وأوجبها سبحانه وتعالى عليهم. فذاك رجل استفدت منه هذه الفائدة، ومن ذلك الوقت والكلام هذا له قرابة 30 سنة أو يزيد، استفدت منه هذه الفائدة الثمينة، وأسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يجزيه خير الجزاء وأن يوفقنا وأجمعين للتأسي بعبادة الصالحين والسير على نهجهم في المحافظة على هذه الطاعة وغيرها من الطاعات، إنه سميع مجيب. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah berkata, "Man sarrahu an yalqallaha taala ghadan musliman," barang siapa yang senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari dalam keadaan Islam, maka hendaknya dia menjaga salat-salat ini, di mana salat-salat tersebut diserukan ya, diserukan di masjid-masjid. Kemudian kata beliau, fa inna Allah syara ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi nabi kalian sunnah-sunnah yang mendatangkan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sungguhnya menjaga salat 5 waktu di masjid-masjid secara berjamaah termasuk dari sunnah-sunnah nabi yang mengarahkan membawa petunjuk. Kalau seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal ini salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, maka kalian akan meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian maka kalian akan tersesat. Walau qad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq, sungguh ya kami ya, telah melihat ada seorang yang tidaklah meninggalkan salat berjamaah, tidak menghadiri salat berjamaah kecuali orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Walau qad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis saff, sungguh ya kami ada seorang yang didatangkan ya kemudian dibopong ya, dipopong dan diletakkan di antara 2 orang agar dia bisa berdiri dalam saf untuk salat berjamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain Ibnu Mas'ud mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda, sungguhnya Rasulullah sallallahu mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah petunjuk, sunnah-sunnah yang mendatangkan petunjuk, dan di antara sunnah-sunnah tersebut adalah salat di masjid yang dikumandangkan azan. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah dalam hadis ini, hadis ini juga sebagaimana yang telah lalu ya, menunjukkan tentang pentingnya menjaga salat berjamaah di masjid-masjid yang dikumandangkan azan, dan bahwasanya menjaga salat di masjid-masjid termasuk dari sunanul huda, dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada petunjuk, yang memberi petunjuk, dan sunnah-sunnah yang disyariatkan Allah kepada nabinya. Dan para salaf dahulu ya, mereka memandang orang yang meninggalkan salat berjamaah itu merupakan tanda kemunafikan, tanda kemunafikan. Orang yang meninggalkan salat berjamaah tanda kemunafikan. Kenapa? Karena ya, kalau ada orang yang tidak sholat berjamaah, mereka tuduh dengan sifat munafik. Kenapa demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena tidaklah orang meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada penyakit dalam hatinya, dan kemunafikan adalah penyakit hati. Ya. Orang yang mengetahui keagungan sholat berjamaah, tentang pentingnya sholat berjamaah, tidak mungkin dia meninggalkan sholat berjamaah kecuali kalau ada udzur yang syar'i. Adapun orang sudah tahu tentang pentingnya sholat berjamaah, tentang agungnya sholat berjamaah, tentang wajibnya sholat berjamaah, kemudian dia tetap meninggalkan sholat berjamaah, ini menunjukkan ada kemunafikan dalam hatinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau ada orang yang tidak mampu untuk datang bersolat berjamaah di zaman para sahabat dahulu, ya tidak mampu untuk berjalan karena sakit atau karena sudah tua, maka teman-temannya akan memegang dua pundaknya, dua lengannya, kemudian dibantu untuk berjalan sampai bisa diletakkan atau dibawa di saf, ya. Bagaimana mereka saling bantu-bantu, yang tidak mampu berjalan, yang sudah tua, maka dibopong oleh teman-temannya untuk bisa menghadiri sholat berjamaah. Ya, kenapa? Karena hati-hati mereka, para sahabat, mereka benar-benar paham tentang agungnya sholat. Mereka benar-benar paham tentang ketinggian sholat berjamaah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala, ya, mereka merasakan dan mengerti benar, meresapi tentang agungnya sholat, ya, tersapkan dalam hati-hati mereka, maka badan-badan mereka yang lemah tersebut bisa mereka gerakkan untuk pergi ke masjid menghadiri sholat berjamaah, padahal tubuh-tubuh mereka dalam keadaan lemah. Dan kita sudah melihat, kata Syekh, bahwasanya kita melihat orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dari orang-orang yang sudah tua, ya, tubuh mereka dalam keadaan lemah, ya, badan mereka dalam keadaan lemah, ya, tidak ada kekuatan, akan tapi dia berusaha untuk datang bisa melaksanakan sholat berjamaah, untuk bisa menghadiri sholat berjamaah di rumah-rumah Allah sebagaimana Allah perintahkan. Dan ini kemampuan mereka untuk memaksakan diri dengan betapa sulitnya mereka berjalan ke masjid, ya, dengan berusaha melangkahkan kaki mereka ke masjid sementara tubuh mereka lemah. Ini semua kembali kepada hati-hati mereka yang besar, hati-hati mereka yang dipenuhi dengan keimanan, ya. Dan bagaimana mereka mengetahui tentang agungnya sholat, bagaimana mereka meresapi benar tentang pentingnya sholat. Adapun orang-orang yang badannya sehat, badannya kuat, ya, kemudian tidak mengerjakan sholat berjamaah, malah meninggalkan sholat berjamaah, maka sungguhnya meskipun badan mereka kuat, tubuh mereka sehat, tetapi iman mereka dalam keadaan sakit. Iman mereka lemah. Mereka tidak mengerti tentang agungnya sholat, tentang kedudukan sholat. Lihatlah bagaimana perkataan Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Ma fatatni salatul jamaah mundu 40 sana. Aku tidak pernah, ya, ketinggalan salat, ya, berjamaah semenjak 40 tahun. Tidak pernah meninggal salat berjamaah semenjak 40 tahun. Oleh karenanya marilah kita perhatikan tentang kondisi kita. Dalam sehari atau dalam satu minggu, berapa salat berjamaah yang kita tinggalkan? Kita masing-masing bertanya pada diri kita. Setiap hari berapa sholat berjamaah yang kita tinggalkan? Setiap minggu berapa sholat berjamaah yang kita tinggalkan? Di zaman ini, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kemudahan, kita lihat orang-orang tua, mereka semangat untuk berjamaah. Kemudian ada yang naik di atas kursi roda, kemudian ada anaknya yang berbakti kepada sang ayah, kemudian mendorong ayah tersebut, ayahnya yang sudah tua, didorong untuk diantar ke masjid. Semua ini dilakukan ayah dan anaknya dalam rangka untuk menjaga keagungan sholat. Ya, meskipun tubuh sang ayah lemah, tetapi imannya kuat untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Dan ini mengingatkan kita tentang bagaimana kondisi para salaf dahulu. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya para pemuda terutama yang badannya sehat, ya, tubuhnya kuat, hendaknya mereka mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah tua tersebut yang tubuhnya lemah namun semangat untuk ke masjid. Hendaknya mereka menjadikan sehatnya tubuh mereka sebagai kesempatan untuk bisa meresapi agungnya sholat, meresapi ketinggian sholat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebaliknya, tubuh mereka yang sehat tersebut justru dijadikan seakan-akan tubuh yang cacat, tidak bisa untuk melaksanakan sholat, terhalang dari kebaikan, terhalang dari ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para mirs yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh menceritakan bahwasanya beliau telah mengambil pelajaran yang sangat luar biasa tatkala beliau masih remaja, ya. Ya, beliau, ya, melihat di Masjid Nabawi, tatkala itu ada seorang lelaki dari Indonesia, ya, orang tersebut, ya, kata Syekh, sehingga saat ini saya senantiasa mendoakannya. Orang tersebut, kata Syekh, sehingga saat ini saya senantiasa mendoakan orang tersebut. Orang tersebut, ya, datang menuju Masjid Nabawi dengan membawa dua tongkat, ya, kakinya satunya masih utuh, sedangkan satunya lagi kakinya sudah buntung, ya, dari lutut sudah tidak ada kakinya, kaki satunya. Dan tidak pernah terjadi pembicaraan antara Syekh dengan orang tersebut. Tetapi tatkala Syekh melihat bagaimana ibadahnya, maka Syekh sejak masa remaja beliau telah mengambil faedah dari orang tersebut. Orang tersebut datang di Masjid Nabawi, orang Indonesia tersebut. Kemudian dia sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Itu di musim bulan Ramadan, 10 hari terakhir kita tahu. Mulai jam 1 malam dilaksanakan sholat tahajud. Jadi ronde kedua. Pada jam 1 malam sholat tahajud, sepertiga malam yang terakhir. Kemudian pada waktu itu, waktu dulu, sholat qiyamul lail itu sampai 3,5 juz. 3,5 juz. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang cuma 1/4 juz. Adapun dahulu, di awal-awal, sekitar 3/4 juz. Jadi kita bisa rasakan berapa lama sholat dalam 11 rakaat, kemudian 3,5 juz. Tentunya lama sekali berdirinya. Akan tapi orang ini, dia selama sholat, tongkatnya dilepas. Dia tidak pakai tongkat. Orang Indonesia ini. Kemudian dia berdiri di atas satu kakinya. Tanpa tongkat. Kemudian dia sholat. Dan Syekh melihat orang tersebut di hadapan Syekh. Kata Syekh mengatakan, sejak saat itu, tatkala saya masih remaja, ya saya masih kecil tatkala itu, saya belajar dari orang ini. Ini sekitar 30 tahun yang lalu, kata Syekh. Bahwasanya saya mengerti sejak melihat orang Indonesia tersebut. Bahwasanya sungguhnya cacat itu bukan di badan, tetapi cacat adalah di hati. Cacat itu sungguhnya bukan di badan, tetapi cacat adalah di hati. Barang siapa yang badannya cacat, tetapi imannya tidak cacat, imannya kuat, maka ya kelemahan tubuhnya bisa menguatkan dia untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Meskipun dalam keadaan ya tubuhnya lemah. Dan kita dapati bagaimana orang-orang zaman sekarang, mereka tubuhnya sehat, namun tidak melaksanakan sholat berjamaah. Saya tidak mengatakan mereka tidak sholat berjamaah karena meninggalkan sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Tidak. Bahkan tidak sholat berjamaah, ada di sholat wajib yang 5 waktu. Kalau sholat berjamaah 5 waktu saja mereka tinggalkan, bagaimana lagi sholat berjamaah untuk tahajud jam 1 malam, bangun, kemudian berdiri berjam-jam untuk melaksanakan sholat berjamaah, tentu akan lebih ditinggalkan lagi. Oleh karenanya kata Syekh, sejak saat itu saya mengambil faedah pelajaran dari orang Indonesia tersebut, dan saya sadar bahwasanya cacat yang sungguhnya bukanlah di badan, tetapi cacat yang sungguhnya adalah di hati. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengambil pelajaran, mengambil teladan dari hamba-hamba Allah yang salihin, yang bagaimana mereka semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyemangat dan motivasi bagi kita. Thumma khatama rahimahullahu hadzal bab bi hadis Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث فيه دلالة على وجوب المحافظة على صلاة الجماعة ولو كانوا قلة في قرية 3 أو 4 أو 5 يهيئ لهم مكانا ويؤذنون فيه بالصلاة ويجتمعون في الصلوات الخمس في ذلك المكان يصلون سواء كانوا في قرية أو كانوا في بادية لهم بعض الخيام يسكنون فيها هذا خيمة هنا وهذا خيمة هناك لا يصلون أفرادا في أماكنهم وإنما يجعلون لهم مكان يخصصونه للصلاة إن استطاعوا أن يهيئوا له مثلا شيء من الظل أو نحو ذلك فيكون هو المكان الذي يصلون فيه ولا يلزم أن يبنى بالأبنية المسلحة والجودة العالية وإنما يضعون لهم عريشا من خوص النخل وبعض الأعواد من الخشب تكون أعمدة له ويصلون فيه يجتمعون في أداء ويكون هو مسجدهم ويؤجرون على بنائه ولو كان بتلك الصفة البسيطة ويحافظون على الصلاة جماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء إذا فرطوا في ذلك قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. والمراد لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة المراد أي جماعة. ولهذا أبو داود رحمه الله أخرجه في سننه في باب التشديد في صلاة الجماعة فمن لم يفعل ذلك يكون الشيطان استحوذ عليه. ومعنى استحوذ عليه استولى عليه الشيطان وكفى بذلك دلالة على خطورة هذا الإثم هذا الأمر وإثم من كان كذلك. ثم قال فعليكم بالجماعة فعليكم بالجماعة. وقد جاء عن السائب أحد رواة هذا الحديث أنه قال بالجماعة أي صلاة الجماعة أي صلاة الجماعة. قال فعليكم بالجماعة أي الزموها حافظوا عليها. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية, والقاصية المنفردة البعيدة عن القطيع, ومعنى ذلك أن الشخص الذي يضيع الجماعة ويفرط فيها يكون مثله كمثل الشاة التي ابتعدت عن القطيع قطيع الغنم فتفرد بها الذئب ولو كانت في وسط الغنم ومع الغنم لا سلمت. وهذا مثال عظيم يوضح الصورة التي يكون عليها المتخلف عن صلاة الجماعة. وأيضا فيه عموما الدلالة على أهمية لزوم جماعة المسلمين وأن يد الله على الجماعة وأن من شد شد في النار. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis terakhir dari bab ini, yaitu dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi shalah illa qad istahwadha alaihim syaitan. Tidak ada tiga orang dalam satu kota atau dalam satu kampung, ya, kemudian tidak ditegakkan salat berjamaah kecuali syaitan telah menguasai mereka. Fa alaikum bil jamaah, maka hendaknya kalian, ya, melazimi jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, sungguhnya serigala itu hanya memakan dari kambing yang bersendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini juga menjelaskan tentang wajibnya salat berjamaah. Bahkan meskipun jumlah orang-orang cuma sedikit, seperti dalam hadis cuma 3 orang, ya, dan dimanapun mereka berada, ya, apakah mereka berada di kampung atau di negeri atau di mana, ya, mereka berusaha untuk sendaknya berusaha untuk sholat berjamaah, ya, bahkan bisa jadi mereka tinggal di misalnya lagi buat kemah-kemah, ya, ada kemah-kemah yang satu kemahnya di sebelah sana, satu kemahnya di sini, ya, mukhayyam, maka mereka berusaha membuat satu tempat yang meskipun sederhana, mereka kemudian berkumpul di situ, dikumandangkan azan, kemudian sholat di situ. Jadi mereka jangan sholat sendiri-sendiri, tapi berusaha untuk sholat berjamaah. Dan tidak mesti kemudian harus membuat masjid yang indah, tempat yang bagus, yang mewah, tidak. Cukup misalnya membuat dengan kayu-kayu, dengan seperti kalau di Arab Saudi dengan meletakkan daun korma untuk sebagai atapnya, kemudian dipasang kayu batang-batang korma, kemudian diletakkan tikar untuk sholat, maka ini sudah tidak mengapa, sudah cukup, ya, ini sudah cukup, yang penting bisa dilaksanakan sholat, ya, dan ini dianggap sebagai masjid yang dapat pahala orang membangunnya meskipun sifatnya seperti ini, sifat yang sangat sederhana karena kondisi mereka mungkin di kampung jauh dan mereka cuma sedikit orang, tetapi dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah dan tidak sholat sendiri-sendiri. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan bagi orang-orang yang tidak sholat berjamaah tapi sholat sendiri-sendiri, kata Rasulullah SAW, ya, la tuqam fihi shalat illa qad istahwadha alaihim syaitan. Kalau tiga orang tersebut ternyata tidak melaksanakan sholat, ya, sholat berjamaah, maka ini menunjukkan mereka telah dikuasai oleh syaitan. Jadi sholat sini maksudnya bukan meninggalkan sholat, tapi meninggalkan sholat berjamaah. Oleh karenanya hadis ini dibawakan oleh Imam Abu Dawud, ya, tentang di bab tentang tasjid fil jamaah, ya, tentang penekanan dalam salat berjamaah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan salat berjamaah, tiga orang ini, istahwadha alaihim syaitan, itu dikuasai oleh syaitan, dikalahkan oleh syaitan, dan ini sudah jelas menunjukkan tentang buruknya orang yang meninggalkan salat berjamaah dan berbahayanya orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Oleh karenanya setelah itu Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bil jamaah, hendaknya kalian melazimi jamaah. Salah seorang perawi dari sini bernama Sa'ib, dia mengatakan, maksudnya bil jamaah artinya sholat berjamaah. Ya, artinya Nabi mengatakan, hendaknya kalian sholat berjamaah. Yaitu ilzamuha, lazimilah sholat berjamaah, dan jagalah sholat berjamaah. Kemudian kata Nabi SAW, fa'innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Sungguhnya serigala itu hanya memangsa, ya, kambing yang bersendirian. Dan ini merupakan perumpamaan yang indah yang Rasulullah SAW berikan, ya, yang menunjukkan bahayanya orang yang sholat sendirian tidak berjamaah. ya, yang meninggalkan salat berjamaah, karena dia akan menjadi incaran serigala. Berbeda kalau seandainya kambing tersebut berada di gerombolan kambing rame-rame, maka serigala mungkin takut untuk memangsanya. Tapi kalau dia bersendirian, maka itu yang diincar oleh serigala. Inilah contoh gambaran bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil keumuman hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'alaikum bil jamaah, hendaknya kalian melazimi jamaah, yaitu juga selain salat berjamaah kita juga melazimi jamaah kaum muslimin. Ya, jangan kita keluar dari jamaah kaum muslimin, hendaknya kita berusaha bersatu bersama mereka dengan pimpinan mereka dalam jamaah kaum muslimin. Wa nas'alullah al-karim rabbal 'arsyil 'adzim an yuwaffiqana ajma'in li husni al-muhafadhah 'ala as-salat fi buyutillah wa an yaj'alana wa dhurriyyatina min al-muqimin as-salah wa an yuwaffiqana li kulli khair innahu sami'un qaribun mujib. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjaga salat berjamaah, dan juga kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak-anak kita, keturunan kita juga orang-orang yang menegakkan salat dan menjaga salat berjamaah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permohonan hamba-hambanya dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Akh Fawaz hafizahullah taala. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Untuk selanjutnya kita akan menghadirkan sesi tanya jawab untuk di 10 atau 9 menit ke depan. Dan pertanyaan yang pertama datang dari seorang ibu di Cimahi, Bandung yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Saya memiliki anak laki-laki berusia 10 tahun. Apakah sudah terkena kewajiban berjamaah di masjid baginya? Mohon penjelasannya. Terima kasih." في الحديث قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فابن سبع سنوات يؤمر بالصلاة، ومن كان عمره عشر سنوات يؤدب إذا كان يتخلف عن الصلاة ولم يبلغ سن التكليف، ولكن الغرض من ذلك ألا يصل إلى سن التكليف إلا وقد أصبح محافظا تماما على هذه الفريضة العظيمة والواجب العظيم. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bisolatuhum sab'a sinin." Perintahkanlah anak-anakmu kalian, anak-anak kalian untuk solat, dan mereka tatkala berumur 7 tahun. "Wadribuhum wahum asyru sinin," dan pukullah mereka jika sudah berumur 10 tahun. Dari hadis ini jelas bahwasanya jika seorang anak sudah berumur 7 tahun, maka dilatih untuk sholat. Dan jika sudah berumur 10 tahun, maka diperintahkan untuk sholat. Kalau dia tidak mau sholat, maka dihukum. Ya, dihukum. Ya, jika dia ternyata tidak sholat berjamaah, kita hukum. Tentunya, anak ini belum wajib, belum balik. Dan tidak wajib bagi dia, asal tidak wajib untuk sholat. Bagaimana sholat berjamaah? Tetapi maksud dari hadis ini adalah agar mendidik anak tersebut. Ya, oleh karenanya kalau dia tidak sholat berjamaah kita hukum. Supaya apa? Supaya jika dia sudah sampai balik, sudah dewasa, maka tatkala dia dewasa, dia sudah menjadi orang pemuda yang sudah terbiasa menjaga sholat lima waktu, melaksanakan kewajiban yang sangat agung ini. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian satu pertanyaan dari saudara Farid di Banten yang bertanya, "Ya Syekh, bolehkah bagi saya untuk memilih masjid yang lebih jauh dari rumah saya? Karena masjid yang berada di dekat rumah tidak ada sholat berjamaahnya. Atau apabila sholat hanya sendirian saja sholat di masjid tersebut. Mohon nasihatnya." Jazakallahu khairan. Masjid hayyik huwa al-awla an tusalli fi. Wa yanbaghi an yakuna laka dawr fi tahrik jama'at al-hayy wa al-buyut allati hawlak. بحثهم وتشجيعهم وترغيبهم في الصلاة حتى يكتب لك أجر ذلك. ولا شك أن الأمر خطير إذا كان المسجد ليس فيه مصلين، وإذا كان الصالحين إن شاء الله مثلك وأمثالك يتركون المسجد ويذهبون إلى مسجد بعيد، فهذا يؤدي إلى تعطيل هذا المسجد من إقامة الصلاة فيه. لكن عملك في هذا المسجد دعوة ونصحا وحثا لجماعة المسجد وترغيبا لهم، وبإذن الله على يديك يصبح مسجدكم من المساجد العامرة بالمصلين. فاستعن بالله عز وجل واجتهد مع جماعة الحي وسترى بإذن الله تبارك وتعالى خيرا عظيما. Syekh menjelaskan bahwasanya lebih utama sang penanya tetap sholat di masjid kampungnya, ya, masjid yang dekat di kampungnya, dekat rumahnya, ya, dan tidak pergi ke masjid yang lain meskipun dia sholat sendirian, ya. Dan hendaknya dia berusaha punya peran dalam menggerakkan agar bisa memakmurkan masjid. Oleh karenanya tetap dia sholat ke masjid, berusaha untuk berdakwah. Jadi kalau tidak ada azan, dia azankan. Berusaha dia menggerakkan orang-orang di kampung untuk bisa meramaikan masjid tersebut. Dan insya Allah dia akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau orang-orang soleh seperti penanya dan yang lainnya, kalau di masjidnya tidak ada orang sholat, dia beri ke masjid yang lain, maka akhirnya masjidnya jadi kosong, ya, masjid jadi nganggur, nggak ada, masjid itu tidak difungsikan, fungsinya hilang. Ini tentunya perkara yang sangat mengenaskan. Oleh karenanya seorang yang soleh yang ada di kampungnya, jangan dia tinggalkan kampungnya. Dia tetap sholat di masjid kampungnya, kemudian dia berusaha memanggil azan, berusaha memanggilin orang, ya, dengan dakwah, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dia akan melihat dengan izin Allah, dia akan melihat masjidnya akan ramai suatu saat. Oleh karenanya nasihat Syekh, ya, isti'anah kepada Allah, ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh, ya, dengan niat yang tulus, dengan usaha yang baik, maka insya Allah akan dia mendapati masjidnya suatu saat akan dipenuhi oleh orang-orang yang sholat dari kampungnya. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Demikian Pak Farid di Banten. Kami beralih untuk pertanyaan berikutnya dan terakhir dari Bapak Abu Muhammad di Jakarta via telepon. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ada di masjid kami orang yang uzur, orang sudah tua. Dia sholat agak kesulitan. Andainya dia sujud, waktu duduk di antara dua sujud, dia tidak mampu dengan duduk yang baik, tapi dia tanggung antara sujud dengan tidak. Iya. Nah, yang kedua, dia juga uzur pada saat berdiri, bacaan imam sudah menjelang akhir, dia baru mulai sholat. Alasannya waktu dikasih tahu, dia tidak bisa sholat dengan duduk. Dengan kondisi seperti ini, apakah boleh dia dengan berdasarkan kemampuan dia, atau ada hal-hal lain yang perlu diinikan? Mohon nasihat dari saya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يقول عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان يستطيع القيام يصلي قائما، وإذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك الصلاة مع الجماعة، إذا كان يستطيع أن يذهب إلى المسجد ولو مثلا يساعده أبناؤه، ومثل ما مر معنا في حال الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كان يستطيع مثل الآن كما قدمت تيسرت العربات التي تعين كبار السن على حضور الصلاة في بيوت الله، فكل ما كان متيسرا له يفعله متقيا الله سبحانه وتعالى في حدود استطاعته، والله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وألقاكم بخير في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, ya, dalam hadisnya, صلي قائما فإن لم تستطيع فجالسا فإن لم تستطيع فعلى جنب. Hendaknya engkau solat dalam kondisi berdiri. Kalau kau tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Jika kau tidak mampu, maka dalam keadaan berbaring. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Oleh karenanya seorang hamba jika dia mampu melaksanakan rukun-rukun sholat seperti berdiri, maka hendaknya dia sholat berdiri. Jika tidak mampu, maka dia gugur rukun tersebut. Dia boleh sholat duduk. Tidak mampu lagi, dia boleh sholat tidur. Intinya dia sholat semampunya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu beban kepada seorang hamba kecuali yang dia mampu. Ya, jika dia mampu untuk pergi ke masjid, misalnya ada yang dorong atau ada yang bopong ke masjid, misalnya di anak-anaknya misalnya, untuk antar dia ke masjid, sebagaimana kita tadi baca tentang di zaman para sahabat ada yang bobongi mereka untuk ke masjid, ya, terutama di zaman sekarang ada kemudahan seperti ada kursi roda, ya, sehingga ada yang dorong mudah untuk pergi ke masjid, maka dia berusaha untuk mengerjakannya, ya, bisa menghadiri sholat di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Taala. Intinya dia berusaha melakukan apa yang dia mampu. Ya, karena Allah tidak membebani kecuali yang dia dia mampu. Apa yang dia tidak mampu maka gugur bagi dia, karena Allah mengatakan fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk jalan yang lurus, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufiknya kepada kita. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam kondisi penuh kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam halaqah-halaqah berikutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.